Mitra bisnis saat ini proses rekrutmen awal guna mencari kandidat yang layak untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi memang telah bergulir. Meski baru memasuki tahap awal, namun berbagai kontroversi terkait calon-calon yang telah mendaftarkan diri juga telah bermunculan. Untuk membahas seperti apa calon yang layak menjadi Ketua KPK, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, saat ini sulit bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan kandidat ketua KPK yang ideal serta bersih mengingat para calon yang potensial justru punya filsafat ilmu padi, Pak. Apa pendapat Bapak? Ya, itu dulu kan padi yang merunduk, makin berisi makin merunduk. Wong padi sekarang itu makin berisi makin tegak dia ininya kan gitu. Kalau saya ya jemput bola lah. Tawarin orang-orang seperti Teten itu. Dia bukan ahli hukum. Dia sarjana pendidikan gitu. Tapi kan track record-nya nggak diragukan lagi. Misalnya Faisal Basri. Dia bukan ahli hukum tapi dia ekonom. Dan banyak berkaitan kasus, seluruh kasus yang ditangani KPK kan berkaitan dengan perekonomian, dengan ini. Yang paling penting syarat itu adalah syarat managerial skill. Kalian managerial karena dia harus memanage 200-an staff ya, yang punya keahlian teknis spesifik di masing-masing gitu. Ada yang keahlian money laundering, ada yang keahlian nyadap telepon orang, ada yang ahli hukumnya, ada macam-macam kayak gitu. Bagaimana dia memanage tim penyidik ini sampai ke tim pro justisia untuk pengadilan pemberkasan, administrasi berkas, segala macam sampai pengadilan gitu. Jadi orang-orang yang pertama-tama adalah integritasnya dalam hal uang itu tidak diragukan. Nah itu dulu aja dijemput bola, ditawari, diminta gitu. Kan ada pansel nih, panitia seleksi dipimpin oleh Menhukham ya, secara formal. Yang agak aneh untuk saya, anggarannya sampai 2,5 miliar, alasannya pasang iklan segala macam gitu. Kalau itu bagian dari image building, pembangunan image untuk citra untuk KPK itu baguslah, boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau semata-matanya untuk cari satu orang, mahal amat gitu. Nah, kalau saya rapat aja 4-5 kali putusin, lalu cari orangnya datengin satu-satu kan. Paling ngopi, habis kopi selesai, 100 juga, juta juga kebanyakan gitu. Nah, memang nyari satu orang aja susah amat. Saya udah dari awal menebak bahwa yang daftar nanti pasti yang lucu-lucu gitu, gitu. Benar kan? Ada yang presiden NII Negara Islam Indonesia, ada yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang ngaku intel, direktur ini, direktur itu gitu. Ah, percayalah sampai selesai ditutup nanti enggak akan dapat juga yang berkualitas gitu. Yang diharapkan publik gitu. Lalu untuk apa? Buka-buka itu kecuali pasang iklannya itu memang untuk image building. Nah, nyari orang yang benar-benar ideal itu yang memang sulit. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.